Mitra bisnis dalam sebuah diskusi di televisi nasional yang membahas tentang fenomena korupsi di kalangan partai politik. Salah satu pembicara dalam diskusi itu, pakar hukum dan pegiat anti korupsi Tudung Mulya Lubis, melontarkan wacana untuk membatasi transaksi tunai di tanah air dengan maksud mempersempit ruang gerak para pelaku korupsi. Di sisi lain, Kwi Kian Gi berpandangan, wacana itu tidak akan efektif mempersempit ruang gerak pelaku korupsi mengingat tingkat kerusakan yang terjadi telah demikian parah sehingga aturan dan cara sebaik apapun akan disiasati oleh pelaku korupsi di tanah air. Untuk melanjutkan bahasan atas wacana ini, segera kita temui Kwi Kian Gi. Pak Kwi, mengapa Bapak menilai membatasi transaksi tunai kurang efektif untuk mempersempit ruang gerak pelaku korupsi? Bukankah melalui transaksi perbankan, lalu lintas uang akan tercatat secara jelas dan transparan dibanding transaksi tunai? Iya, tetapi orang merasa aman. Kalau itu tercatat semua merasa aman. Oleh karena tidak dilihat, tuh. Dalam praktiknya tidak dilihat walaupun ada PPATK. Yang mencurigakan baru dilihat. Nah sekarang terang-terangan PPATK, terang-terangan menjadi urusan besar. Yaitu Bank Senturi. PPATK kan tidak mau membuka akhirnya. Aliran dananya kemana semua. Hanya mengatakan tidak ada gitu kan. Buka dong bank account-nya yang bersangkutan. Jadi tidak bisa lah. Itu omongan-omongan yang ya, dari orang yang tidak bertransaksi sehari-hari. Tidak melakukan transfer pembayaran, tidak melakukan dagang, tidak apa-apa itu, ya itu susah kalau begitu. Jadi Bapak melihat wacana ini hanya sekedar teori ya Pak? Iya, teori lepas-lepasan semuanya begitu. Kemarin yang dibicarakan kan teori melulu. Teori kasus. Ini sekarang penyakitnya itu sudah begitu parahnya. Itu sudah tidak bisa ya yang begini, yang begitu ditangkap, ini lembaga dikuatkan itu. Tidak bisa begitu lagi, penyakitnya sudah terlampau parah. Bagaimana sudah orang sebagai koruptor diadili di depan pengadilan, sikap dan tertawanya dan body language-nya gagahnya bangkai panda gitu. Fotonya kan besar-besar di koran-koran panda nababan. Di depan majelis hakim ketawanya kayak waduh. Jadi sudah rusak sama sekali sudah. Tapi Pak Kwi, jika wacana ini benar-benar bergulir, bukankah bisa mempersempit ruang gerak pelaku korupsi dan membuat mereka yang akan korupsi berpikir dua kali? Tidak. Oleh karena sekarang ini, penjara sudah tidak lagi merupakan efek jera, tidak mempunyai dampak jera. Lihat Syarifuddin yang baru ditangkap hakim apa? Komersial court, hakim bagian dagang. Masih berani begitu itu bagaimana dalam kondisi orang memang ditangkepin. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.